bayanganmu kasih yang selalu menggoda tidur dan mimpiku. Kini dirimu dan diriku melupakan segala kisah cinta yang lama. Bayang suaramu semakin sinar di dalam anganku. Rasa gelisah menyatu di dada. Rasa hatimu masih di hatiku. Seakan dunia ini hampa segalanya dikala dirimu tinggalkan diriku. Kini kita takkan lagi sama berdua mengerti dengan ini. Mengapa kini kita hanya saling menyapa tiada lagi kata cinta. Sepanjang malam bayanganmu kasih selalu menggoda tidur dan mimpiku. Seakan dunia ini hampa segalanya dikala dirimu tinggalkan diriku. Berjuang mengalami.